Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat bermajlis ilmu, nikmat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepadanya. Dan ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri. Dan bila kita mensyukurinya, maka sungguh keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita untuk bisa mensyukuri karunia nikmatnya tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita sore ini adalah kita akan membahas tentang perkara yang akhir-akhir ini melanda negeri yang kita cintai ini. Banyaknya bencana alam, gempa, tsunami, letusan Gunung Merapi dan semacamnya adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengingatkan kita akan bencana-bencana seperti ini. Dan apa yang kita saksikan ini adalah cuplikan kecil dari bencana besar yang pasti akan terjadi, yaitu suatu kiamat yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindari. Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam Surah Al-Hajj ayat yang pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat. Hari itu engkau akan melihat wanita-wanita yang menyusui meninggalkan anak susuannya. وَتَضَعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan engkau akan melihat wanita-wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Dan engkau melihat manusia berjalan sempoyongan. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Dan sungguh sempoyongan mereka itu bukan karena mabuk. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tapi itu adalah azab Allah yang sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin, Rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu cuplikan tentang ayat yang mengabarkan kejadian hari kiamat yang semua pasti akan terkena. Tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Akan tetapi, kita bisa melihat pula di dalam Al-Quranul Karim berbagai macam peristiwa-peristiwa tentang musibah-musibah yang semakna dengan kegoncangan tersebut yang Allah timpakan pada kaum-kaum sebelum kita. Banyak peristiwa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kaum-kaum yang ingkar. Kita mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan air bahnya, sehingga tak ada seorang pun yang mampu untuk lolos dari adab tersebut kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan menaiki kapalnya Nabi Nuh. Sehingga dikatakan tentang sunnah ini dengan permisalan kapal Nabi Nuh. Tidak ada yang selamat pada saat itu kecuali orang naik kapalnya Nabi Nuh. Ya, sampai-sampai kapalnya Nabi Nuh dibuat permisalan oleh para ulama. Apa itu? Bahwa as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman rakibaha naja wa man tarakaha ghariqa. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh itu selamat. Artinya siapa yang menjalankan sunnah ini selamat. Siapa meninggalkannya dia tenggelam, dia binasa. Kenapa? Karena dia ada yang selamat kecuali naik kapalnya Nabi Nuh saat itu. Semua yang naik ke gunungan puncak tinggi, laut pun atau air bah pun menjangkau puncak tersebut. Menjangkau. Dan apa yang kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti tsunami yang menghempas, yang dahsyat, yang kita melihat yang ngeri, itu sebenarnya cuplikan kecil dari musibah yang Allah timpakan pada kaum Nabi Nuh. Apa yang kita lihat tentang kampung yang ditelan oleh bumi, itu adalah cuplikan kecil dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Lut, serta cuplikan dari apa yang Allah timpakan pada Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Sedangkan kaum Nabi Lut, Allah katakan falamma jaa amruna ja'anna 'aliyaha safilaha. Tatkala datang azab kami pada mereka, kami jadikan yang bawah menjadi atas dan yang atas menjadi bawah, tenggelam di balik itu bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua itu bukan tanpa alasan. Semua itu bukan tanpa alasan. Banyak alasan. Ya, banyak alasan. Dan alasan yang paling utama adalah karena ingkarnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah jadikan manusia mampu menguasai semuanya. Daratan pun dikuasai oleh manusia. Lautan pun dikuasai oleh manusia. Bahkan mungkin di beberapa tempat di langit, katakanlah, atau di orbit angkasa, katakanlah seperti itu, ada titik-titik kekuasaan manusia di situ. Dan ini karunia Allah. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad karramna bani Adam wa 'amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra, Ayat yang ke-70 Allah mengatakan, dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan manusia. Kami jadikan mereka mampu menguasai daratan dan lautan. Dan kami berikan rezeki kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan. Dan kami unggulkan mereka semuanya pada kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan banyak keunggulan-keunggulan. Subhanallah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi dengan kemuliaan yang Allah berikan ini? Apa kemuliaan itu benar-benar bermakna kemuliaan? Atau sebaliknya, kemuliaan itu bermakna sesuatu yang melalaikan bagi manusia? Yang jelas Allah katakan tentang manusia, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang benar-benar zalum, pelaku kezaliman, jahula, dan benar-benar kaum yang sangat bodoh. Ya, Allah berikan kelebihan, tapi kelebihan yang berupa nikmat tersebut disia-siakan. Dan kita tahu apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la'azidannakum, bila kalian mensyukuri nikmatku maka aku tambah nikmat itu pada kalian semuanya. Tapi bila kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ada sebuah kalimat yang ketika saya sempat baca-baca lagi buku di belakang, kalimat yang patut untuk kita renungkan, sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, subhanallah. Kata beliau ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau yang menuturkan, inna allaha layamtani'u bin ni'mati ma sya'a fa'idha lam yashkur alaiha qalabaha azaban. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan nikmat itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun bila manusia itu tidak bersyukuri nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah nikmat itu menjadi sebuah azab. Subhanallah. Ya. Allah akan merubah suatu nikmat itu menjadi azab. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan kepada beliau pula Al-Hasan Al-Basri, "Idza an'ama Allahu 'ala qaumin," bila Allah Subhanahu wa taala melimpahkan suatu nikmat pada suatu kaum, "Sa'alahumus syukra," maka Allah meminta pertanggungjawaban kaum tersebut tentang syukurnya atas nikmat tersebut. Fa'idha syakaruhu, bila mereka telah mensyukuri nikmat tersebut, kana qadiran ala an yazidahum, maka Allah akan menambahkan nikmat itu pada mereka, dan Allah maha mampu untuk menambah nikmat itu pada mereka. Sebaliknya, wa'idha kafaruhu, dan bila mereka mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut, kana qadiran ala an yaqliba ni'matahu alaihim azaban, maka Allah pun mampu untuk merubah nikmat yang Allah berikan itu menjadi sebuah azab yang menelan mereka sendiri. Lihat apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu yang dilimpah, yang diberi oleh Allah berbagai macam limpahan nikmat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sindiran Allah kepada kita, Tidak kalian melihat apa yang diperbuat oleh Allah kepada ashabil fil. Siapa ashabil fil? Abraha. Ya. Yang dengan kekuatan yang dia miliki, ternyata dia ingin menghancurkan lambang Allah Azza wa Jalla, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa pasukan yang besar dengan gajah yang kokoh, yang dalam perjalanannya dari Yaman ke kota Mekah tidak ada satupun kabilah yang unggul untuk bisa mengalahkannya. Semuanya habis dilibas oleh Abraha. Tapi apa yang terjadi? Kesombongannya saat itu menjadi hancur hanya dengan pasukan burung. Allah pun berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidak kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad? Yang Allah katakan irama dzatil iman, kaum yang memiliki peradaban yang luar biasa saat itu. Penguasa negeri Iran, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah Allah ciptakan keperkasaan kaum seperti mereka. Apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka dengan suara gemuruh. Mereka mati. Allah katakan pula, wa samud alladziina jabu sakhra fil wad. Tidak kalian lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, penerus kaum 'Ad yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu Tadas pun dihancurkan oleh kekuatan mereka, yang mereka menjadikan tebing-tebing yang tinggi itu, yang cadas, menjadi rumah-rumah buat mereka. Allah hancurkan pula mereka. Allah katakan pula, wa fir'auna zil autad. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun? Coba. Semua belajar buat kita semua. Ya. Ketika Allah menimpakan nikmatnya pada suatu kaum, kaum itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah utus kepada mereka Rasulnya, lalu mereka menyerang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah rubah nikmat itu menjadi azab untuk mereka sendiri. Padahal secara asal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kemuliaan, sehingga manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mampu menguasai daratan, menguasai lautan, bahkan lebih dari apa yang telah disebutkan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, Allah menyebutkan tentang keingkaran manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keingkaran Allah ke keingkaran manusia kepada perintah Allah ini sebab awal munculnya kerusakan. Ayatnya kita tahu dalam surah Ar-Rum, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah banyak kerusakan di laut dan di bumi karena perbuatan-perbuatan tangan manusia. Kerusakan apa yang dimaksud? Apa kerusakan fisik? Atau kerusakan-kerusakan non-fisik? Al-Quran bicara dengan kalimat lafaz umum. Ya. Fasad yang dimaksud adalah kerusakan dalam bentuk kekufuran kepada Allah. Dan paling tinggi kekufuran itu adalah kesyirikan kepada Allah. Selain juga bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya. Bisa jadi manusia secara budaya maju, tapi akhlaknya, moralnya rusak. Rusak. Dan kerusakan yang muncul itu Allah katakan sebagai bentuk perbuatan-perbuatan tangan manusia. Dan Allah katakan pula, "Nuziqu ba'dhal ladzi 'amilu." Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerusakan tersebut bisa menimpakan kepada orang-orang selain mereka dampak yang mereka lakukan. Selain mengenal mereka, mengenal yang lainnya pula. Maka ikhwan, ayat yang lain dengan senada dengan ayat ini Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Semua kena, anak kecil kena, orang tua kena, ya. Orang-orang yang tidak bersalah kena lantaran kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang pelaku dosa. Ini bahaya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Innan nasa idza ra'u adh-dhalima aw syakka Allahu an ya'ummahum Allahu biiqabin min." Sungguh manusia itu bila melihat orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kelaliman, berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kerusakan, lalu mereka tidak mencegah mereka semuanya itu, manusia tidak mencegah pelaku keburukan tersebut, awsyaka'annya ummahumullah bi'iqabim min, sangat dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyamakan mereka semuanya dengan azab. Dalam riwayat yang lain, ثم تدعونه فلم يستجاب لكم. Lalu kamu lihat kemudian ketika kalian mendapatkan azab tersebut, kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak mengabulkan doa kalian semuanya. La ilaha illallah. Para jemaah, kemuliaan telah Allah berikan, tetapi kita yang telah merusaknya. Kemuliaan yang telah Allah berikan pada kita, tapi kita yang mengotorinya. Allah jadikan kita mampu untuk menguasai daratan, lautan, berbagai macam tempat. Allah mampu, Allah menjadikan kita mampu untuk menguasai semuanya. Tidak ada makhluk Allah yang lebih mampu menguasai itu semuanya kecuali manusia. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Namun jika nikmat ini tidak disyukuri oleh manusia, berubah menjadi sebuah adab lantaran tingkah laku manusia itu sendiri. Ya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Karim. Bisa kita lihat dalam surah An-Nahl, ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita beriman kepada Allah dan tunduk pada perintah Allah. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-112 sampai 113 Allah mengatakan wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان الله. Perhatikan ayatnya ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat sebuah perumpamaan berupa sebuah negeri yang negeri itu dahulu adalah negeri yang aman, aminah, mutmainnah, negeri yang tentram. Yatiha rizquha, negeri itu rezekinya datang kepadanya ramadan min kulli makan, datang rezekinya dari segala penjuru pada setiap waktu. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah, penduduk-penduduk negeri tersebut mengingkari karunia Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mereka mengingkari karunia itu datangnya dari Allah. Mereka menjadikan karunia itu sebagai sarana bermaksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan Allah juga menyeliputi mereka dengan ketakutan. Bima kanu yasnaun, lantaran apa yang telah mereka lakukan. La haula wala quwata illa billah. Aman tentram dahulunya, datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, terbalik keadaan. Semua mencekam, menakutkan. Ketentraman, kedamaian, kesentosaan, kecukupan dan yang lainnya berubah menjadi kegersangan dan hal yang menakutkan. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ja'ahum rasulun minhum." Dan telah datang kepada mereka seorang utusan dari golongan mereka sendiri, yaitu utusan kami, rasul kami. Fakadzabuhu, namun mereka mendustakannya. Faakadahumul adzab wa hum dzalimun, maka mereka disiksa oleh azab musibah tersebut di saat mereka berbuat kezaliman. Ayat semakna banyak. Ayat yang semakna banyak. Kita bisa lihat di dalam surat Yunus ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menuturkan, "Wa laqad ahlakna al-qurun min qablikum lamma zalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah membinasakan qurun, generasi-generasi sebelum kalian. Artinya manusia-manusia sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibinasakan oleh Allah taala? Lamma zalamu, karena mereka telah berbuat kezaliman. Waja'athum rusulun bil bayyinat, padahal utusan-utusan Allah kepada mereka telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas. Wakanu, wama kanu liyuminu, akan tapi mereka tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, maka demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kezaliman tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau zaman dahulu rasul yang didustakan, sama dengan sekarang ajaran rasul itu yang didustakan. Ya. Kalau kita peringatkan, alasannya apa? Ya, Anda jangan sok suci. Ini budaya. Ya, jangan bawa-bawa Islam di sini, yang ngomong orangnya berpeci. Ya. Ibu-ibunya berjilbab. Ya. Bahkan juga ada tokoh agama yang menjabati jabatan tertentu sebagai tokoh agama, tapi ngomongnya jangan bawa-bawa Islam. Kaum cerdik pandainya mengatakan, ini kan kearifan lokal. Wallahi ikhwan, hati-hati dengan istilah kearifan lokal. Saya katakan, tidaklah istilah ini dipakai melainkan untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Kearifan lokal adalah sesuatu yang dipandang arif. Berarti apa? Baik menurut komunitas lokal tersebut. Lah kalau mereka nyembah patung, ya kearifan lokal. Kalau mereka nyembah kubur, ya kearifan lokal. Kalau mereka sedekah laut, kearifan lokal. Kalau mereka sedekah bumi, Dewi Sri, kearifan lokal. Wallahi demi Allah, andai kata kearifan lokal ini sesuatu yang hak, camkan ini, maka salah itu Nabiullah Nuh berdakwah pada kaumnya. Kalau seandainya kearifan lokal itu adalah sesuatu yang hak, maka salah itu Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan patung-patung, dan termasuk dia orang durhaka karena tidak mau menjual patung buatan bapaknya dengan cara menjual yang baik. Kalau kearifan lokal itu adalah sesuatu yang benar, maka salah para nabi dan rasul itu mengingatkan umatnya kepada Allah, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaumnya juga mengenal Allah azza wa jalla, menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah di kala genting, namun mereka berbuat macam-macam kearifan lokal yang mereka yakini. Dan yang lebih salah adalah Allah yang telah mengutus mereka. Tapi apa yang terjadi? Apakah demikian? Tidak. Semua kearifan lokal menurut wacana masyarakat saat itu dikatakan batal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul dari mereka yang misinya, wahai kaum, sembahlah oleh kalian Allah saja, dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, apapun bentuknya, yang dikubur atau mau yang di roh kidul atau yang dimanapun juga, selain Allah adalah batil. Ini akidah, ini tauhid. Inilah yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala bila kita mendiamkannya. Lihat apa yang terjadi. Berapa banyak orang bangunan-bangunan pencakar langit atau bangunan-bangunan yang katanya kokoh dipendem cakarnya pakai kepala kerbau. Ya. Cakarnya pakai kepala kerbau. Apa yang terjadi kita digoncang? Ya roboh. Prabanya sedekah laut dilaksanakan, tapi apa yang terjadi? Ya menghempaskan semua penduduk daratan. Prabanya sedekah gunung yang dilakukan, ya meledak-meledak terus gunungnya. Ya. Jangan. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan pernah kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, dan janjinya juga berisi ancaman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 sampai 99? Renungkan ayat ini. Walau anna ahlul qura amanu. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard. Namun sungguh pasti kami akan buka kepada mereka keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka lantaran perbuatan yang mereka lakukan. Lihat ini. Kemudian apa kata Allah? Afa'amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari musibah yang kami timpakan di malam hari, di saat itu mereka sedang tertidur? Awa'amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari adab kami yang datangnya tiba-tiba di waktu duha, sedangkan saat itu mereka juga bermain, mereka terjaga? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Sungguh tidak ada yang bisa merasa aman dari murkanya Allah kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Kurang apa musibah yang nyata pada kita semuanya. Kisah yang dulu nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika malam menjelang, ternyata bunyi goncang, laut pun menghempas daratan. Ketika awal duha sedang cerah-cerahnya, semua muka cerah ceria, ternyata tsunami juga menghempas. Ya. Aceh, tsunaminya di pagi hari. Donggala tsunaminya ketika menjelang malam. Saudara kita di Lombok, gempanya juga terjadi di malam hari. Bahkan kita tempo hari di negeri kita ini, tengah malam sempat ada sebuah hentakan. Tapi Allah alhamdulillah menjaga kita. Jangan pernah kita undang itu murka Allah kepada kita. Dan bumi yang kita pijak ini adalah termasuk salah satu bumi yang diprediksi memiliki kerawanan untuk mengalami musibah yang besar. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita masih keras kepala, kalau kita masih berani menantang Allah, ya mungkin kita akan menjerit kelaparan selanjutnya. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Yang jelas, ingat ayat Allah ini. وَمَا اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka sedangkan engkau bersama mereka, wahai Muhammad. Dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka di saat mereka sedang istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah penangkal semuanya itu. Orang ahli bisa mengatakan, ah itu sih lempengan bumi yang bergerak. Lempengan bumi yang putus sehingga patahan-patahan itu aktif. Yang menjalankan keaktifannya siapa? Yang menjalankan gerakannya siapa? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini serta isinya dalam tempo 6 hari. 2 hari dalam riwayat Abdullah bin Abbas, 2 hari Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah 2 hari pula menciptakan langit. Setelah itu Allah kembali pada 2 hari selanjutnya menciptakan bumi, menyempurnakan penciptaan bumi sehingga tumbuhlah, sehingga keluarlah airnya. Keluarlah sumber airnya, keluarlah tumbuhan-tumbuhannya. Itu yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Allah yang menciptakan, bukan Roro Kidul, bukan Dewi Sri, atau bukan yang lainnya yang dianggap oleh manusia sebagai penunggu-penunggu atau penguasa-penguasa wilayah setempat. Saya sering mengatakan, kita ini aneh. Satu sisi memuji Allah, satu sisi kita ingkar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kebodohan kita. Ketika orang muslim melaksanakan salat, Allahu Akbar, yang dia baca awal kali, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat agung. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, aku panjatkan pujian itu dengan segala pujian yang sempurna. Dengan segala makna pujian yang sempurna. Yang aku puji Allah dengan segala makna kesempurnaan pujian. Aku iringi dengan mengagungkan. Aku iringi dengan cinta. Sehingga kita puji Allah bukan karena keterpaksaan. Tetapi dengan segenap cinta dan imanku kepadanya. Aku mengagungkannya. Itu maknanya. Kenapa anda puji seperti itu? Karena Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Karena Allah pencipta alam semesta. Allah penguasa alam semesta. Allah pula yang mengatur alam semesta. Maka segala apapun yang terjadi dalam semesta, termasuk bumi yang kita pijak, tidak keluar dari kehendak Allah. Tapi kenapa kita kok membaca ini, kemudian sering kita langgar? Karena enggak paham. Baca Al-Fatihah yang diharapkan berkat. Baca Al-Fatihah diharapkan ilmu. Manfaat, bukan berkat. Satu ayat ini, kalau kita memahaminya betul, mustahil kita akan menyentuh kepada Allah sebelum tanda apapun. Satu ayat ini kalau kita pahami, mustahil kita akan mendewakan selain Allah. bergantung kepada selain Allah. Karena kata-kata alhamdulillah adalah pujian yang mengambil seluruh makna pujian tanpa menyisakan sedikit pun kepada yang selain Allah. Dan itu ketika dilaksanakan diri dengan cinta dan mengagungkan Allah Ta'ala. Dilakukan seperti itu karena Allah Rabbul Alamin. Allah lah penciptanya, Allah lah penguasanya, Allah lah pengaturnya. Maka tidak ada keselamatan. Tidak ada sesuatu bencana. Tidak ada kelapangan dan kesempitan. Tidak ada kebahagiaan dan kesedihan. Tidak ada kelahiran dan kematian. Tidak ada keamanan dan apa kemalapetakaan. Kecuali semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa musibah yang datang itu adalah lantaran kezaliman kita. Ya, kezaliman kita sendiri. Yang mana Allah katakan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah sebenarnya lantaran perbuatan tangan kalian sendiri. Namun Allah memaafkan kebanyakan orang-orang yang ada. Ya. Dari sini musibah itu bila melanda terkena semuanya. Orang yang beriman terkena. Orang yang beribadah terkena. Tetapi mereka dikatakan oleh Allah wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan mereka. Namun pelaku kemaksiatannya sendiri itu merupakan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah kita mengetahui ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada hikmah yang besar dari musibah yang terjadi ini yang patut untuk kemudian kita renungkan. Yang pertama, melihat musibah ini, maka yang kita harus yakini bahwa tidaklah musibah itu terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablu an nabra'aha." Dalam surah Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada musibah yang melanda kalian semuanya di bumi atau melanda diri kalian melainkan semuanya telah tertulis. Melainkan semuanya telah tertulis pada kitab yang telah ada sebelumnya. Dan dengan kekuasaan Allah yang luar biasa ini, maka sebagai seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang terjadi itu tidak keluar dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap seorang muslim dalam masalah ini adalah iman. Adalah iman. Para jemaah, ada 4 tipe manusia ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Siapa 4 golongan yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Yang pertama, orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia adalah orang yang murka. Diuji subhanahu wa ta'ala. Murka. Antum bayangkan. Allah mengujinya, ternyata dia murka. Dia menganggap seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil kepadanya. Hati-hati dengan ujian ini. Ya. Ada orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala murka. Banyak seperti itu. Salah satunya contoh. Diuji dengan kemiskinan setelah hijrah. Ya Allah, aku hijrah termasuk miskin ya. Enggak adil dah ya Allah. Dan emangnya hijrah itu cari harta. Orang hijrah itu cari akhirat, bukan cari dunia. Dunia. Orang hijrah itu cari akhirat, bukan dari dunia. Hijrah dari riba, hijrah dari maksiat, hijrah yang lainnya. Dan nanti diganti oleh Allah Ta'ala. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Tinggal sekarang, bagaimana kita hijrahnya ikhlas apa enggak, atau ikut-ikutan. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan min." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Wallahu ta'ala. Pasti ini. Yang jelas, ganti yang lebih baiknya surga. Adakah pengganti yang lebih baik? InsyaAllah diganti yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Salah satunya ketika orang itu rajin bersedekah. Setiap pagi malaikat itu, setiap pagi kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang berdoa. Setiap pagi, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wa'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit kehancuran dengan hartanya. Kayak Fir'aun. Kayak siapa? Qarun. Ya Allah, yang satunya berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang rajin bersedekah hartanya pengganti yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Setiap pagi ada malaikat yang berdoa seperti itu. Ya. Kembali pada perkara tadi. Ada orang diuji oleh Allah SWT, dia murka. Dia enggak kuat dengan ujian tersebut. Ya. Anta diuji dengan hartanya, diuji dengan orang yang dicintainya. Yang jelas, setiap orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita di Lombok, saudara-saudara kita di Donggala, saudara-saudara kita di Aceh, atau di belahan bumi yang lainnya, mungkin di tempat-tempat yang dekat-dekat dengan kita ini, yang diuji oleh Allah. Mungkin kita yang di sini, yang hadir di sini ada juga diuji oleh Allah Ta'ala. Semua itu ujian dari Allah Ta'ala. Dan uji itu pasti. Dan telah Allah tegaskan di dalam banyak ayat, salah satunya dalam surah Al-Ankabut. Surah ke-22, ke-29, Allah mengatakan Alif Lam Mim ayat 1-3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman ya Allah? Tidak. Wa hum la yuftanun. Lalu mereka tidak diuji? Tidak. Tidak. Pasti diuji oleh Allah. Ya. Diuji. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ketika mereka mengaku beriman. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Maka Allah tahu siapa di antara mereka orang-orang yang jujur dengan imannya. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang dusta dengan imannya. Ini sungguh-sungguh pada ini. Imannya ini. Diuji oleh Ta'ala. Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ. Sungguh kami akan uji kalian dengan ujian berupa apa? Bisa innal khauf wal ju'. Dengan ujian berupa ketakutan dan kelaparan. Diuji. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Diuji dengan kekurangan harta. kekurangan makanan, akhirnya gagal panen, gagal usaha. Wal anfus wa tamarat, bahkan kematian. Diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan kematian orang yang dicintai, kematian anaknya, kematian suaminya, kematian istrinya. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana imannya? Maka Allah katakan, wabashir sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang tatkala kena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, sebagaimana musibah ini datang dari Allah akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu. Ya, diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap orang yang mampu beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sikap terpuruk adalah sikap yang pertama, yaitu murka kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau tidak adil. Saya sudah aktif ngaji, saya sudah berubah, menutup diri, berjilbab. Ya. Sudah ngaji, pakaian-pakaian semuanya sudah syar'i. Salat lima waktu di masjid. Enggak pernah ngapusi. Ya. Enggak pernah lagi hubungan dengan perkara-perkara riba, enggak pernah pacaran, enggak pernah maksiat ya Allah. Kok susah hidupku ini? Ini coba renungkan firman Allah Ta'ala dalam masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah menuturkan kepada kita semua. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah seperti berdiri di tepian jurang. Orang berdiri di tepian jurang itu kan wah indah, enak. Melihat alam yang eksotik. Tapi ingat, kalau longsor, kalau longsor gimana? Ya. Sehingga kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau di tepi jurang itu dia mendapatkan kebaikan, dia tenteram, tenang, tak melihat pemandangan yang indah. Tetapi wa in asabahu fitnah. Tetapi bila dia ditimpa musibah, inqalaba ala wajhihi, berubah mukanya, berubah keadaannya, khasirat dunia wal akhirah, dia seakan-akan merasa rugi dunia dan akhiratnya. Apa kata Allah? Dzalika huwal khusran mubin. Justru sikap seperti ini yang merupakan kerugian yang paling besar. Mana istiqomahnya? Ya. Baru dicela. Baru dikatakan jenggot, apa lagi? Kambing, apa lagi? Macam orang dahulu disiksa ya. Ya. Kita ini jangan separuh-paruh hijrah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Separuh-separuh ini mendatangkan musibah. Ini semuanya gara-gara separuh-separuh tadi. Separuh-separuh. Yang ini senang, itu enggak senang. Yang ini kita ikuti, itu enggak. Yang ini ayo, yang itu enggak. Ini yang terjadi akhirnya. Ya. Tauhid iya, syirik iya. Sunnah iya, bid'ah iya. Masjid iya, diskotik iya. Iya, akhirnya kayak gini. La ilaha illallah. Orang yang kedua, sebentar, kalau mau ayat semakna dengan ayat tersebut, silakan dilihat surah Al-Ankabut ayat ke-10 pula. Surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-10. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun, ingat kata Allah, fa iza udhiya fillah, bila dia disakiti di jalan Allah. Lihat, dalam surah Al-Ankabut lebih jelas lagi, ayat ke-10. Bila dia disakiti di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menjadikan fitnah yang ditimbulkan oleh manusia seperti azabnya Allah. Loh mas, kok gak ngaji lagi? Apa aku dikata-katain begini-begini? Leh. Ternyata. Imannya palsu atau lemah. Ya, saya enggak mengatakan palsu, Anda mengatakan sendiri. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi apa yang terjadi? Wala in ja'a nasrun min rabbik. Bila datang pertolongan Allah dari Tuhanmu, la yaqulanna inna kunna ma'akum. Dia pasti mengatakan kami seperti kalian, kami bersama kalian. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, awalaysa Allah bi'a'lama bima fi suduril alimin. Sungguh Allah Maha tahu ya tentang hati-hati orang-orang semuanya itu. Mana yang sebenarnya beriman, mana yang sebenarnya dusta. Jangan pernah kita menjadi kelompok yang pertama ini. Kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Ujian itu menyakitkan. Tidak ada yang menyenangkan. Namanya saja ujian. Pasti menyesakkan dada, menyempitkan jiwa, mengekang anggota tubuh yang ada. Ya. Kalau sudah demikian, biasanya manusia itu berontak. Maka supaya enggak berontak, ditekan itu jiwanya. Dan inilah yang dinamakan sabar. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Dia tahu ini pahit. Tapi dia enggak ingin kepahitan itu menguasai dirinya sehingga melepas kontrol dirinya. Enggak mau. Ya. Makanya Allah katakan, wabashshiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Minimal ini. Sabar. Sehingga apa? Dengan kita tetap bisa mengontrol diri, kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahit memang. Pahit. Ya. Tapi sabar. Kendalikan diri tetap di atas tuntunan. Ya. Kemudian yang ketiga. Itu kelompok yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia ridha. Bedanya apa dengan yang sabar? Kalau sabar tadi hatinya masih meluap-luap tapi dia kekang. Dia berusaha untuk menjadikan hati itu redam. Kalau yang ridha ini plong hatinya. Kasih ujian, ya. Kasih nikmat, ya. Lupa. Kok selalu ceria? Iya, tidak apa-apa. Ya, biasa kayak siang malam. Ada siang, ada malam. Masa siang terus? Sekali-kali malam. Kan begitu. Dunia itu kayak gitu. Wadilkal ayyamun udabiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Ada kala kita senang, ada kala kita susah. Yes, kita jalannya enjoy. Anak muda mengatakan easy going. Betul. Saya salah malu saya ngomong sini. Ya. Ini. Dia ridha hatinya. Dia menerima musibah itu sebagaimana dia menerima nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, ini lebih baik daripada yang kedua. Yang terbaik adalah yang pertama, yang keempat. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas musibah ini. Loh kok bisa? Karena musibah bersyukur, inilah tingkatan iman yang berbeda. Kalau iman kita belum nyampe ke sini, sulit untuk memahami kalimat ini. Adakah orang-orang yang bersyukur terhadap musibah? Ada. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam berbagai macam sanad hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa dengan kalau mendapatkan kelapangan, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi salihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kupanjatkan yang mana dengan karunia-Nya segala kebaikan bisa sempurna dengan karunia itu. Segala kebaikan bisa sempurna. Ya. Ada pembangunan masjid butuh 100 juta. Ah, kita punya 200. Kasih 100. Langsung gak bingung-bingung panitianya. Bangun langsung. Kebaikan menjadi sempurna. Ya. Nah, sempurna. Semacam ini, seperti itu. Kalau ditimpa dengan kesusahan, Rasulullah SAW tetap berdoa, tetap menyampaikan syukur. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang Allah berikan pada diriku. Kalau bahasa kita, alhamdulillah atas musibah ini, yang dengannya aku semakin dekat dengan Tuhanku, yang dengannya aku mengingat kesalahanku, yang dengannya pelajaran bisa merebak pada seluruh masyarakatku. Kan begitu? Segala puji bagi Allah. Dan banyak hikmah dari musibah-musibah yang melanda, andai kata kita mengambil pelajaran darinya, sungguh itu akan mendatangkan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita menjadi orang-orang yang durhaka atau orang yang murka, tapi kita justru menjadi orang yang berusaha untuk sabar, bahkan ridha, bahkan bersyukur atas musibah tersebut. Karena apa? Di dalam musibah ini datang melainkan pasti ada hikmah di dalamnya, di baliknya. Ya. Kemudian ke berapa? Kedua. Betul, hikmah yang kedua. Ketika kita mengetahui bahwasanya semua musibah, semua itu terdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa sebagaimana disebutkan tadi, bahwa musibah itu tidaklah Allah timpakan melainkan juga berangkat dari apa? Kelalaian, kedzaliman yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya. Dan tak kala kita mengetahui masalah itu, yang kita lakukan adalah menolak perkara tersebut dengan kita menjalankan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Sana'iul ma'ruf taqi musara as-su'i. Ya. Sana'iul ma'ruf taqi musara as-su'i. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebenarnya bisa menjaga hamba tersebut dari musibah keburukan yang melanda. Maka tatkala muncul musibah, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kalau orang dikasih musibah oleh Allah di daratan, rumahnya roboh, ya, hartanya habis, mungkin atau mungkin tubuhnya penuh luka, bisa jadi ada pertolongan yang bisa dia harapkan. Betul? Dari tim-tim yang datang dari berbagai macam penjuru, dia pun mendapatkan pertolongan. Ya, dia bisa bertemu dengan orang yang dicintainya. Dia mendapatkan perhatian dan semacamnya, sebagaimana kita usahakan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, insya Allah. Tetapi untuk lihat, bayangkan apa yang terjadi bila musibah itu menimpa seorang di tengah laut. Ya. Ada satu peristiwa yang Allah sebutkan, dan ini hikmah dari peristiwa itu. Kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Yunus yang dikenal oleh manusia Nabi Allah Yunus atau Zunnun. Nabi Allah Yunus itu nama lainnya Zunnun. Adalah dia yang telan ikan paus. Ya. Dia jengkel pada kaumnya, dia lari dari kaumnya, naik bahtera ke tengah samudra. Sampai di samudra, di tengah samudra dimakan oleh ikan paus. Anda bayangkan dimakan ikan paus. Bagaimana lolos dari perut ikan itu? Ikannya gede. Ya. Ikannya gede. Dimakan ikan paus dia ini. Dibawa ke tengah samudra. Berenang ke kedalaman samudra. Coba bayangkan. Kira-kira bisa enggak lolos? gagal, Mas. Katakan bisa rusak misalkan. Lolos keluar dari kandang ikan paus. Kira-kira sebelahnya apa? Samudra. Ini bukan lagi sudah jatuh ketimpa tangga, lebih delesep lagi ini. Tapi apa kata Allah? Dalam surat As-Saffat ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun." Kalau bukan karena Yunus ini termasuk hamba kami yang terus berdoa kepada kami, mohon ampunan kepada kami, bertasbih kepada kami, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah dengan benar kecuali Engkau semata, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sungguh aku adalah orang yang termasuk berbuat zalim atas perbuatan ini, ya Allah, telah mendzalimi diriku sendiri. Dia minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Di dalam kalimat seperti dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari sebutkan, tidaklah Allah ditasbih, ditahmid, ditahlil yang tujuannya untuk istighfar, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa hamba tersebut. Subhanallah. Dan ini yang harus kita banyak bacanya, ikhwan. Perbanyak doa ini untuk kita semuanya, sambil diiringi taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita. Perbanyak doa ini agar Allah membalik kejadian yang ada dari musibah itu menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita, insyaAllah. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan paus, Allah perintahkan ikan paus untuk menepi dan membuka mulutnya sehingga Nabiullah Yunus kembali ke daratan dengan selamat tanpa cacat. Subhanallah. Ini hikmah besar. Ya. Tidaklah musibah itu melainkan datang dari tinggal laku kita sendiri. Dan tidaklah solusinya melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa musibah ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan kepada kita semuanya, tidaklah dia menimpa melainkan dia sebagai kafarat. Apa itu kafarat? Pelebur dosa. Kita melihatnya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memilukan. Benar. Itu benar. Tetapi ingat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص الله بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang terkena musibah, walaupun musibah itu berupa sebuah duri yang menyantap di tubuhnya. Jalan-jalan terkena duri. Ya. Illa qasallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan menggunting dosanya. Artinya beri dihapus, dikurangi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah-musibah itu, walaupun duri. Dalam riwayat Imam Bukhari, ma min musibatin yusibul mu'mina illa kaffarallahu biha dhunubah hatta syauka yushakuha. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dosanya orang itu dengan musibah tersebut, walaupun berupa sebuah duri yang menancap. Maka dari itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan lata, jangan seperti orang awam. Ya, kaki terantuk atau terkena duri yang muncul kebun binatang disebut. Jangkrik, jaran, jambu, jerapah. Ya. Enggak, jangan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu pelebur dosa. Ya bukan buruk kemudian kalau itu kita jalan diantuk-antuk aja. Ya tidak, bukan begitu. Ya salah Anda memahaminya. Ya. Dan inilah keindahan hari-hari seorang mukmin. Seorang mukmin itu harinya indah. Walaupun mungkin nestapa dalam zahirnya, tapi sebenarnya dalam jiwanya itu indah kalau dia memahami konsep iman yang ada. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat membanggakan, menakjubkan setiap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Karena semua apa yang menjadi urusannya dalam kehidupannya sebagai seorang mukmin adalah perkara yang baik. In asabahu darra fasabara fa huwa khairun lahu. Kalau dalam satu sisi kehidupannya dia mendapatkan musibah, lalu dia bersabar dalam musibah itu, itu adalah sebuah kebaikan buat dirinya. Kenapa? Penghapus dosa. Wa in asabahu sarra fasyakara fa huwa khairun lahu. Kalaupun dia mendapatkan kelapangan hidup, lalu dia bersyukur kepada Allah, menjalankan konsekuensi nikmat itu untuk dijalankan di jalan Allah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Kebaikan untuknya. Maka ikhwan, tidak ada dalam kehidupan seorang mukmin itu sesuatu yang bermakna sial. Tidak ada. Tinggal kita mengaktifkan sisi yang mana. Sisi sabar atau sisi syukur. Itu konteks yang paling sederhana. Kalau kemudian kita melihat konteks yang lebih baik lagi, mengedepankan syukur pada seluruh keadaan. Bisa enggak? Ya harus. Karena panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak akan masuk surga seseorang itu kecuali Allah telah melihat kesabaran orang tersebut di dalam menjalankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menuturkan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang bersabar di jalannya. Silakan tengok surat Al-Imran ayat 142. Ya. Diuji Allah Ta'ala. Ini hikmah yang besar. Di antara musibah-musibah yang ada tersebut adalah yang pertama, kita meyakini semua apa yang terjadi itu telah keluar kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya musibah ini datang atas dosa kita semuanya, maka kita cegah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah musibah itu datang kecuali dengan membawa penghapus dosa atas apa yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat poin yang pertama, bahwasanya itu atas kehendak Allah, ini memberikan maknanya rentetan konsekuensi yang harus kita lakukan. Apa itu? Ketika semua telah ditentukan oleh Allah, ini menunjukkan kita lemah. Semua makhluk itu lemah. Semua makhluk itu walaupun diakui kecerdasannya adalah lemah. Kita harus ingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la malja'a wa la manjamika illa ilaih. Ya Allah, tidak ada tempat untuk berteduh, bersimpuh, untuk menyelamatkan diri dari murkamu, dari musibahmu, dari ketetapan buruk yang engkau tentukan, kecuali dengan kembali kepadamu, ya Allah, memohon perlindunganmu, memohon ampunanmu, memohon belas kasihanmu. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan percaya dengan adanya sebutan-sebutan, ayo kita mengadakan upaya upacara tertentu untuk menangkal bala. Jangan percaya. Ya. Yang mendatangkan musibah itu Allah. Yang mendatangkan musibah itu Allah. Yang mencegah musibah itu Allah. Ya. Allah katakan dalam surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'a wa yafsifus su. Siapa yang bisa menjawab doanya orang yang terhimpit, tertekan, dan menghilangkan musibah, kesulitan yang menghimpitnya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang poin yang terakhir, bagaimana kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, musibah adalah musibah. Dia menimpa siapa saja. Kalau dia menimpa orang-orang durjana, maka itu kecelakaan untuk dia. Kalau itu menimpa orang-orang saleh, maka itu ujian dari Allah kepadanya. Kalau kemudian itu menimpa orang yang saleh dan membawa kematiannya dengan kesalehannya, maka itu adalah husnul khatimah. Kalau menimpa orang durjana dan kedurjanaan mereka, maka itu adalah su'ul khatimah. Ya. Dan musibah itu akan menjadi sebuah ibrah yang belajar, yang berharga bagi orang-orang yang tidak terkena musibah tersebut, untuk mengambil pelajaran guna kehidupan dia selanjutnya. Apa itu? Yaitu mengambil hikmah besar dari musibah tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah. Yang paling utama ketika kita melihat itu adalah taubat kepada Allah dan peduli kepada hamba Allah yang terkena musibah. Ini yang paling utama. Taubat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Peduli adalah hubungan kita sama hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena taubat kita akan menjadi sempurna dengan kepedulian kita kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan bencana. Itulah makna taubat yang sebenarnya. Hubungan vertikal kita bagus, hubungan horizontal kita akan mengangkat hubungan vertikal kita semakin bagus kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi seorang hamba selama hamba itu memiliki kepedulian kepada saudaranya. Hadis ini hadis yang sangat panjang, ya, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang berbunyi, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu qurbatan min qurabil akhirah. Siapa memberikan kelapangan, nafas itu ini yang tadinya dia enggak bisa nafas, dan macam-macam keadaan seperti ini. Siapa yang meluaskan keadaan seorang mukmin dari kesempitan yang dihadapinya, maka Allah akan meluaskan dia dari musibah, kesempitan-kesempitan di akhirat. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan hutang seorang, artinya dia memberikan ketangguhan atau kemudian dia menjadikan lunas, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa peduli pada seorang hamba selama hamba itu peduli kepada saudaranya. Cegahlah musibah yang semakna dengan kita menolong saudara kita yang di sana. Cegahlah musibah yang semakna dengan kita mencegah atau memberikan dengan kita meringankan beban musibah yang di sana. Karena sesungguhnya tidaklah keadaan yang baik ini berupa amal yang baik tersebut, melainkan dia akan mengangkat atau menolak sesuatu yang buruk. Sebagai tadi disebutkan, sona'i'ul ma'ruf apa? Taqi musara' as-su. Perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mencegah perkara-perkara yang buruk yang siap melanda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qada' illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidaklah ada yang bisa menolak bencana kecuali doa. Dan ini yang juga harus kita lakukan, kita doakan saudara kita, kita doakan kita di sini. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Hidup ini terasa panjang usianya, berkah keadaannya, kecuali kebaikan yang kita jalankan. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, pertanyaan bagus, Ustaz. Apakah doanya orang-orang soleh seperti ulama di sebuah kota atau provinsi tidak dapat mendatangkan azab seperti musibah? Ini maksudnya, ini menolak maksudnya. Apakah doanya orang-orang soleh seperti ulama di sebuah kota atau provinsi tidak dapat mendatangkan azab seperti musibah? Ini maksudnya menolak mungkin ya. Ya. Betul itu begitu kira-kira. Artinya pertanyaannya, apakah doanya orang yang soleh seperti ulama di sebuah kota atau provinsi dapat menolak azab? Mungkin begitu maksudnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada perkara tadi, bahwa semua telah ditentukan oleh Allah di lauhil mahfuz. Tetapi ini urusan Allah. Kita tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir seperti ini. Walaupun kita meyakini takdir Allah Ta'ala. Yang kita ambil adalah hikmahnya, sebab datangnya musibah itu. Bagaimana dengan doanya orang soleh? Ikhwan, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak hanya pada sisi doa. Penghambaan kepada Allah tidak hanya pada sisi doa. Berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan doanya, dia panjang doanya, ya, minta keselamatan dunia akhirat, minta rezeki dan macam-macam, minta jodoh, ya. Tetapi cara-cara yang bisa mendatangkan terkabulnya doa tidak dilaksanakan. Ya mustahil. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki, Anda enggak bekerja, ya mustahil. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang yang sejak pagi ditemui di masjid, ya, orang di masjid didatangi oleh Umar bin Khattab, "Inna sama' lam tudiru dhahaban wa la fiddah." Kerja. langit gak kira hujan no mas bek perak. Didelok orang ini ke masjid, masjid terus dungo terus. Inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Dungo-dungo juga terjok. Orang ini keturunan tapi gak menikah, bagaimana mungkin? Emangnya keluar dari onta, dari batunya on, Nabi Saleh yang keluar on onta. Ada ikhtiar. Doa, doa, tapi Allah meminta kita untuk ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kerjaan ulama hanya di masjid, sedangkan di kemudian kemungkaran tetap muncul. Kemaksiatan muncul, kesyirikan muncul. Dia tidak mengingatkan manusia dari masalah itu, sama dengan dia tertipu. Ya. Ciri umat terbaik disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dalam surah Al-Imran. Kalian adalah umat yang terbaik Allah keluarkan bagi untuk manusia. Apa ciri utamanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak orang kepada kebaikan, kalian mencegah manusia dari kemungkaran, dan kalian mengajak manusia dan kalian juga beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada ikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan alam semesta agar orang bisa masuk Islam. Tapi apa berdoa? Tidak. Ada upaya. Apa itu berdoa? Berdakwah. Ya, seperti itu. Apakah perbuatan membakar ritual kesyirikan yang dilakukan beberapa orang akhir-akhir ini adalah sesuatu yang dibenarkan? Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara ingkarul munkar, maka dilihat. Ketika kita dalam mengingkari kemungkaran tersebut, dalam liputan wilayah yang bukan dalam jangkauan kita, maka sifat kita mengingatkan, menyampaikan, dan kita bergandengan tangan dengan orang atau tokoh atau pejabat wilayah tersebut untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kemaksiatan itu ada dalam rumah tangga kita, kita powernya. Selain kita menasihati, kita juga harus menghentikan. Kalau enggak, kita menjadi dayus. Ya. Itu. Maka adapun para pencegah atau para pembubar ritual-ritual yang dilakukan tersebut, ya, saya mengajak untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat atau majelis ulama setempat atau tokoh masyarakat atau kelompok tokoh masyarakat yang berwenang di tempat tersebut yang benar-benar memiliki otoritas, karena ini perkara yang meliputi hajat orang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah sholat cuma di masjid, setelah sholat cuma diadakan sholat gaib berjamaah untuk korban bencana di Palu. Bagaimana hukumnya? Tidak ada. Sholat gaib itu untuk orang mayit yang belum pernah disolati. Riwayatnya ini kisah kejadiannya Najasyi. Dia raja raja Habasyah yang sudah masuk Islam, ketika meninggal tidak ada yang tahu kalau dia muslim. Tidak ada yang mensolati. Maka Rasulullah sholat gaib. Dan hukum ya salat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mensolati, kukur. Kecuali kalau kemudian kita di sana, kita boleh masuk ke pekuburan umum untuk mensolati mereka di makamnya. Mensolati di makamnya. Tetapi salat gaib seperti ini, wallahu ta'ala a'lam. Saya belum lihat tentang dalilnya. Merujuk pada ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang diubahnya nikmat menjadi azab, apakah banyaknya kaum cendekiawan yang rusak akidahnya, anak-anak yang jauh dari agama, juga istri-istri yang tidak lagi taat pada suami, adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi azab tidak hanya berupa fisik. Ya. Azab bisa jadi menimpa kejiwaan. Azab bisa jadi menimpa pemahaman yang salah. Antum lihat kalau orang yang memiliki pemahaman yang salah, Bagaimana yang terjadi kepada orang-orang musyrikin yang dia menyembah banyak Tuhan. Dia dijadikan sebagai objek yang betul-betul susah. Sekarang dia harus memberi persembahan di sana. Nanti sejam lagi dia harus memberikan persembahan di sana. Belum lagi, belum yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi, yang lainnya lagi. Habis waktunya. Ini azab. Ya. Azab ini. Makanya kalau seandainya orang itu bertauhid kepada Allah, enak, tenang jiwanya. Dimanapun Anda berada, di situ Anda mendapatkan Allah. Kapanpun Allah bisa, Anda bisa beribadah kepada Allah secara langsung tanpa ada sesuatu sebagai mukaddimah, pengorbanan dan yang lainnya, tanpa. Ya. Dan syaratnya untuk menjadi apa, untuk menghapuskan musibah itu, belajar. Kita semuanya belajar. Menuntut ilmu syar'i dan kemudian melaksanakannya dan meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa melaksanakannya. Semua di antara kita yang sudah berusaha untuk baik dan menjadi baik dan berusaha menambah kebaikan, semuanya harus minta kepada Allah pertolongan. Jangan kemudian bertumpu pada dirinya, bergantung pada yang lain. Jangan, jangan. Ini lupa saya ini, Mas. Nanti insya Allah tanyakan. Ada yang mengatakan bahwa terjadinya bencana tidak ada hubungannya dengan kesyirikan, yaitu dengan membandingkan dengan bencana yang sering terjadi di Jepang. Misalnya Jepang tidak pernah larung sajin laut, tapi mereka terkena tsunami juga. Mohon penjelasannya. Loh, tingkat kesyirikannya beda. Kalau sini larung sajin, kalau Jepang ada menyembah matahari dan semacamnya. Juga keyakinan-keyakinan yang lain yang melekat pada diri mereka. Selain itu kemaksiatan yang mereka lakukan, zina, riba, ya, khamr, judi. Jangan salah. Ustaz, anak seorang mahasiswa yang akan segera menjalankan UTS, tolong berikan anak saya. Ini UTS di mari sini, masya Allah. Untuk ketukutnya memenuhi perbuatan memenuhi contoh. Iya. Ketika Anda ingatkan tentang perbuatan mungkar mereka, mereka membalas dengan menyebutkan hadis tentang hukum pelit berbagi ilmu. Padahal tersebut bukan untuk kondisi itu. Ya beda. Saya doakan barakallahu lak. Ya. Semoga Allah sebenarnya memberkahi Anda semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, ini bukan tempatnya untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu di luar konteks ujian. Kalau masa ujian, ada hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Man ghassana falaysa minna. Siapa yang curang bukan termasuk golongan kami. Itu hadisnya. Siapa yang curang, Anda jangan curang. Ya. Yang dituntut dalam SOP perjanjian ujian, semuanya sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syaratnya. Ini ujian, kerjakan sendiri-sendiri. Ilmu itu bukan nurun, kono nurun gini. Ya, katanya ilmu nurun. Dipelesetkan dari ilmu nurun. Tidak. Apa kenikmatan kebaikan serta kemudahan yang kita dapatkan terus-menerus dalam hidup kita termasuk musibah? Baik. Bagus pertanyaannya. Ada orang diberi uji oleh Allah SWT musibah dalam konteks yang lain. Ya, ada orang diberi musibah oleh Allah dalam konteks yang lain. Apa itu? Dia diluaskan oleh Allah rezekinya. Tetapi dia disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Sehingga dia sulit untuk bersyukur. Ya. Sehingga dia sulit menerima nasihat dan semacamnya. Ini musibah. Ada orang ketika diberi kelapangan oleh Allah, dia sombong, musibah. Takabur dan semacamnya itu musibah. Merendahkan orang lain, musibah. tidak jamak, kemudian jarang untuk sholat malam, musibah. Jarang berdoa kepada Allah, mohon keberkahan, itu musibah. Kenapa? Hatinya sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa, dan dia tidak menyadarinya. Ya, banyak orang-orang yang mengalami musibah oleh Allah seperti ini, dia tidak menyadari kalau itu musibah. Saat mohon diulangi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan musibah. Doa yang mana ini? Oh, itu di doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yaitu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam musibah banyak ya, banyak doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini doanya: Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa khluq bi khairan minha. Ini doa yang Rasulullah Sallam ajarkan kepada Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah menjanda karena suami yang tercinta meninggal, Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, bacalah doa ini: Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibah yang menimpa diriku ini. Paham ke paham? Wa khluqni khairan minha, dan berikan aku pengganti yang lebih baik darinya. Selesai masa iddahnya, datang Umar bin Khattab melamar, ditolak karena dia masih menganggap suaminya lebih baik, masih teringat dengan suaminya. Datang Umar Siddiq, lebih baik dari Umar bin Khattab, ditolak karena dia masih menganggap suaminya lebih baik, dia teringat, belum bisa melupakan suaminya. Kemudian datang Rasulullah SAW melamar, iya, masa ada yang lebih baik dari Rasulullah? Akhirnya diisi Rasulullah SAW, dan dia mengatakan inilah Allah yang mengganti lebih baik. Ya. Nah, doa yang lain lagi itu tadi, yaitu alhamdulillah. Kalau Rasulullah SAW dalam kelapangan, alhamdulillahilladzi tatimmu binikmatihi salihatu. Alhamdulillahilladzi tatimmu binikmatihi salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Kalau dalam susah tadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala hal yang Allah berikan pada diriku. Ya. Ustaz, kalau kita menasihati suatu kaum bahwa perbuatan itu salah, termasuk syirik, tapi mereka bilang apa? Tidak apa-apa, Pak Kiai aja mendukung. Malah dia memimpin doa, gimana Ustaz? Lo kan timbangannya kan bukan orang, timbangannya kan tuntunan. Ya, timbangannya tuntunan, bukan kemudian orang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan tuntunan dalam perkara tersebut, yang enggak usah kita ikuti. Ya. Enggak usah kita ikuti. Timbangannya tuntunan. Ketika suatu daerah ada ritual mengandung kesyirikan, sedekah bumi, sedangkan kita sendiri punya kekuatan atau kekuasaan untuk mengingatkan pemuka sebuah desa apa yang harus kita lakukan, apakah cukup dengan mendoakan? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, ingkar mungkar. Kata Rasulullah, man ramin kumungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, fabil lisan, dengan lisannya. Dinasihati, kalau enggak mampu maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman, ingkar dengan hati, dan pengingkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita mampu dengan tangan? Tidak mampu. Apakah mampu dengan nasihat? Tidak mampu. Ya sudah, dengan hati. Ya, yang jelas setiap orang tidak ada uzur untuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Tidak ada uzur. Karena tidak ada yang tahu hatinya manusia. Ya, lisan bisa berbicara iya, tapi hati mengingkari. Ya. Tidak ada udzur untuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, seperti ingkari itu. Benci, ya. Dan kemudian kalau seandainya kita punya kekuatan, kita menjauh dari tempat tersebut. Anehnya para jemaah, ini yang harus saya ingatkan kepada antum semua. Ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan tentang kaum Samud. wa Thamud ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syams. Siapa yang tahu yang punya kitab tafsir juz amma surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Saya pada ayat kadzabat Thamud bi taqwaha. Disebutkan di situ ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kampungnya kaum Samud yang diadab oleh Allah, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jangan kalian lewati kampung itu, melewati tempat mereka kecuali dalam keadaan menangis. Kenapa? Kok menangis? Apa maksudnya menangis? Menangis takut kepada Allah akan azabnya Allah karena tempat itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, karena aku khawatir kalau kalian tidak melakukan hal itu akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Lihat, antum perhatikan kata-kata ini. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya. Kita kadang-kadang maaf, latah. Ada acara kesyirikan nonton. Betul enggak? Kebo di ler nonton. Betul? Hah? Waktu surah melo nanti heke nanti Bromo rame wong lapo surah Allah Akbar. Yang parah lagi sekolah Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam ngadakan tak ngadakan apa liburan nang Borobudur lu piye to itu? Eh? Yang paling parah lagi kalau kemudian stupa itu dalamnya ada patung kedemok. Jaluo. Allahu Akbar. Ini parah ini. Minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan patung. Apa ini kunjungan ke tempat kesyirikan seperti itu? Ini akidah. Ojo kereng-kereng kok nek ceramah. Lho ini akidah. Ini akidah ini. Lana amar tahu lakum apa nukum. Kan begitu. Lakum dirukum. Mulia dini apa yang belakang nanggono itu. Ya. Tidak punya sikap kita ini. Untuk kita ini. Diajari untuk tidak peka terhadap masalah-masalah kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia gimana ini? Antum yang salah loh. Ngasih pertanyaan seperti ini. Banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya azab dan ujian? Ketika datang sebuah musibah, bagaimana kita bisa membedakan itu azab atau ujian? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita membedakan itu azab atau ujian? Dilihat. Kita sedang apa saat itu? Kalau kita saat itu sedang dalam iman, maka ini yang datang ujian. Kalau saat itu kita sedang dalam keadaan menyimpang, maka itu adalah azab. Dilihat. Ustaz, berarti timbangannya kepada subyek. Iya. Terkena itu musibah semuanya. Ler. Baik. Yang apa, orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang baik, orang yang soleh, mati semuanya. Bagi orang yang jahat, yang buruk, yang siang, yang apa namanya, yang menyimpang, itu musibah. Bagi orang yang terkena, orang yang soleh, maka musibah itu adalah ujian. Kalau kemudian mereka dalam keimanan, itu kebaikan. Kalau mereka dalam kehidupan masih hidup, artinya itu ujian dari mereka. Ya. Kalau yang mati dalam keimanannya, dalam musibah itu berarti apa? Mati husnul khotimah dan semacamnya. Terakhir, pertanyaan di luar tema. Bagaimana jika orang tua tidak menyukai kita berpakaian yang sesuai syariat? Dengan alasan yang penting hatinya dahulu. Dan bagaimana jika orang tua melarang kita mengikuti kajian tertentu? Baik, jawabannya begini. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wahyal qalbu. Ingat, dalam diri manusia itu ada sekumpul daging. Bila dia baik, baik seluruhnya. Bila dia buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalbu. Ingat, sekumpul daging itu adalah hati. Bagaimana mungkin kita bisa mengatai orang ini hatinya baik ketika kita ngelakunya rusak? Apakah mungkin Anda bisa mengatakan orang yang pakaiannya you can see itu hatinya baik? You jelek. You can see kok, lihat diriku deh. You jelek. Ada niatan ketertarikan untuk menarik daya tariknya orang lain, untuk apa? Menarik orang lain. Dengan daya tarik yang ditampilkan. Jelek, cuma enggak diomongkan. Dan ingat, hati itu kalau baik, pasti amalnya baik. Hati itu kalau baik, pasti lisannya baik. Hati itu kalau baik, pasti seluruh anggota tubuhnya baik. Dan baiknya hati itu tidak akan mungkin menjadi baik, kecuali mengikuti syariat. Ada ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang bagus. Ucapan Imam Ats-Tsauri yang sangat bagus. Antum camkan ucapan ini. La yuqbalu qawlun illa bi niyatin wa la yuqbalu qawlun wa la niyatun illa bi amalin. Ya. Wa la yastaqimu niyatun wa la qawlun wa la amalun illa bi muwafaqati sunnah. Tidak akan mungkin satu ucapan bisa diterima kecuali dengan bukti perbuatan. Betul? Dan tidak akan mungkin suatu amalan dan perbuatan bisa lurus kecuali dengan niat yang benar. Dan tidak akan mungkin sebuah niatan, sebuah perbuatan ucapan, sebuah perbuatan menjadi tegak lurus sempurna tanpa mencocoki tuntunan. Loh, niatnya juga dilihat sesuai dengan tuntunan apa enggak? Niatnya tempatnya hati. Hati kalau baik berarti bisa mengerti tuntunan. Dari mana kita mengatakan orang ini niatnya baik? Wong dalam masalah syarat biasa salah. Ada pelaku dosa enggak sadar. Ada pelaku dosa itu sadar, mendingan yang sadar bisa dinasihati, daripada yang enggak sadar dinasihati malah ingkar. Ya. Apakah berdosa jika kita menuruti perintah orang tua? Tidak berdosa kalau Anda tidak mengikuti. Nabiullah Ibrahim disuruh dodolan patung ini. Lahir di keluarga homeschooling, home industry. Wah. Home industry jual patung, buat patung. Disuruh dodol patung. Disebutkan dalam berbagai kitab tarikh. Beliau dodol patung, layak kul wala yasraf wala yasma wala takallam. Patung bisu tuli, gak iso ngomong, ya buta. Ya sapa sing gelem tuku, Pak? Nek ngombe nang ngene dene kene nang sungai, ditelungkup gak ayo kon ngombe bisa. Kita enggak, baru jualan ikan lohan, pembawa berkah. Allahu Akbar. Ya biar ini. Ini menunjukkan kita yang rendah. Dia enggak pernah menuruti ucapan orang tuanya. Karena apa? Iman. Ingat, taat kepada orang tua, bukan kemudian kita mengajari kurang ajar. Tidak, tetap wajib kita berakhlak. Wajib. Ya. Tetapi kalau ketaatan itu menyerang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan, dalam surat Luqman 14, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ya, maka jangan taati. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli keduanya di dunia dengan baik. Ya. Apakah orang tua kita berdosa karena telah melarang kita? Iya, kalau melarang ini berdosa. Orang mau baik padahal dilarang. Ya mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Ini satu aja. Atau enggak usah? Dicukupkan. Dicukupkan mesti. Oh sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, subhanakallah wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.